Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala المصنف رحمه الله تعالى الأمر دي ارفع بكان المبتدا اسما والخبر بها انسبا ككان زيد ذا بصر وكذا أضحى ظل بات أمسى وهكذا أصبح صار ليس فتئ وانفك وزال مع برح أرباوها من بعد نفسه تتضح كذا كذا كذا ما بعد ما الظرفية وهي التي تكون مصدرية. Ini yang empat dulu, sisanya nanti duanya kita bahas. Empat bait dulu. Irfa kana al-mubtada isman wal khabar. Rafa'kanlah kana, ya, dengan kana rafa'kanlah mubtada, ya, isman yang nanti akan menjadi isimnya, wal khabar, dan rafa'kanlah dan kemudian wal khabar biha insiban, nasabkanlah khabar dengan kana, biha ai bi kana. Ka seperti kana Zaidun dabasor, seperti Zaid dabasor. Ini awalnya Zaidun zubasor, Zaid ialah zu, za itu mana sahib, sahibul basor. Kana Zaid dabasor, Zaid yang memiliki penglihatan. Kada adha, demikian pula dengan adha, dhalla bata amsa, wahakada asbaha masara laisa, demikian pula dengan asbaha sara laisa. Ini teman-temannya kana, dia merafakkan isim, menasabkan khobar. Fati'a fanka infak wanfakka wazala ma'a barih, dengan barih, bariha, bariha yabrahu arbauha, yang empat ini arbauha, yang empat kalimat terakhir ini itu ba'da nafyin tattadih, itu harus terletak setelah nafiyah. Setelah nafiyah, apakah la nafiyah, ma nafiyah, pokoknya setelah nafiyah tattadih, baru dia menjadi jelas. Kata dama, demikian pula dengan dama, ba'da ma adzorfiyah, setelah dia terletak setelah ma adzorfiyah. Wa hadha allati takunu masdariyah, ya, dia dengan dama ia harus terletak setelah ma adzarfiyah, yang juga sekaligus ma masdariyah. Taib, ini dulu kita bacakan penjelasan dari Ibrahim Asy-Syaikh Al-Bajuri. Kana wa akhwatuha ay nadairuha fil amal. Apa maksud kana dan saudari-saudarinya? Yaitu yang nadhairuha fil amal, yang serupa dengan kana dalam beramal. Apa amalnya kana? Tansibul isma wa tarfa afwan, terbalik, ya, tarfaul isma wa tansibu al khabar, ya, merafakkan isim, menasabkan khabar. Semisal sebelum masuk kana, Zaidun qaimun, mubtada khabar, masuk kana, kana Zaidun, yang tadinya Zaid dia adalah, ya, mubtada, berubah tidak menjadi mubtada tapi jadi, ya, isim kana, ya, kana Zaidun qaimun, qaimun yang tadinya khabar mubtada berubah menjadi khabar mubtada berubah menjadi khabar kana mansub. Nah, saudarinya kana itu seperti kana, sama. Laisa Zaidun qaiman, asbaha Zaidun qaiman, amsa Zaidun qaiman, sama itu hukumnya. Itu makanya disebut nadhairuha fil amal. itu serupa dengan kana dalam dalam beramal. Qala fahiya isti'aratun tasrihiyatun, maka itu adalah pemindahan kalimat tasrihiyah, ya, atau penggunaan lafaz pada selain yang di, ya, isti'arah, pemindahan kalimat, ya, atau penggunaan kalimat di selain yang pada fi ghairi mawdi alahu, itu maknanya pada selain yang diletakkan untuknya, aslinya begitu tasrihiyatun. Nah, ini secara jelas. Wa bada'a, dan beliau memulai bikana, dengan kana. Al-amriti memulai dengan kana. Kenapa? Di annaha ummul babi, karena dia adalah induk dari bab ini. Faqala, maka beliau berkata, irfa bikana al-mubtada. Ya. Maka beliau menyatakan, marfukkanlah mubtada dengan kana. Ya, dengan kana. Ya, hala kaunihi isman, yang keadaannya sebagai isim nanti. Ya, mubtada nanti berubah keadaannya menjadi isim. Laha, bagi kana, fistilahihim, menurut istilah mereka para ulama ahli nahwu. Wa yusamma aidan fa'ilan majazan. Nah, mubtada yang menjadi isim bagi kana itu juga dinamakan sebagai isim majaz. Afwan, fa'il majaz bagi kana. Ya, di fa'il majaz bagi kana. Seolah-olah kana ini kan enggak punya fa'il kecuali yang tam. Ya, kana fi'il nafis, maka enggak punya fa'il. Nah, isimnya itu seolah-olah fa'il bagi dia. Khabarnya seolah-olah maf'ul bagi dia. Kana Zaidun qa'iman. Nah, kalau pun disebut fa'il, fa'il majaz. Ya. Fa'ilan majazan wal asah annaha ahdasat fihi raf'an ghairal ladzi kana bihi. Namun pendapat yang lebih, yang paling sahih, bahwasanya kana inilah yang mengadakan atau yang menjadikan, ya, mubtada sebagai rafa' bagi dia. Bukan selain kana. Wal khabar bin nasbi, dengan nasab wal khabar, aslinya wal khabara, karena dia maf'ul muqaddam. Bin nasbi ala annahu maf'ulun muqaddamun, sebagai ya, maf'ul muqaddam dari insiban, ya, insib, insiban itu fi'il amr. Ya, biha, dengan kana, ai bikana, dengan kana, insiban, nasabkanlah binun taukid al khafifah. Ya, aslinya insib tapi bersambung dengan nun taukid al-khafifah. Hal kaunihi khobar laha, yaitu yang kedudukannya sebagai khobar bagi kana. Fistilahihim, menurut istilah mereka para ulama ahli nahwu. Wuyusamma maf'ulan laha majazan. Nah, ini juga disebut sebagai maf'ul bagi kana secara majaz. Ya, secara majaz. Lidzalika ka ma fi qaulika kana Zaidun dha basar, ai sahiba basar, sahiba basarin. Yang demikian itu contohnya ialah seperti ucapan Anda, kana Zaidun dha basar, ai sahiba basar. Zaid adalah seorang yang memiliki basar, pandangan atau penglihatan. Nah, ini sudah ya. Nah, sekarang kita masuk, ya, yang kata beliau kada adha. Jadi jelas di sini bahwasanya kana dan saudarinya merupakan mubtada menjadi isim dan menasabkan khobar. Ya, dan menasabkan khobar. Ya, khobar mubtada berubah jadi nasab. Jadi nasab jadi nasab, maka dia menjadi, ya, khobar kana. Naam, barakallahu fiik. Namun ada beberapa mubtada yang tidak dapat dirubah oleh kana menjadi isim dari kana. Dicatat, yang pertama. Yang pertama, Ini keterangan dari kitab Al-Kawakib Ad-Duriyah. Ya, disebutkan ya fa innaha tarfa'ul mubtada ma lam yalzam bitasdir ka asma'i syart. Ya, maka kana dia merafakkan mubtada selama mubtada tersebut ya bukan isim syarat, bukan isim isim syarat, bukan isim syartiyah. Ini yang pertama, selama kana apa mubtada-nya bukan isim syartiyah, maka ini enggak bisa dirubah oleh kana menjadi isim bagi dia. Ini enggak bisa. Contohnya gimana? Ya, ma, man lam yakum akum. Man ini man isim syartiyah. Ya, dia fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Nah, dia beramal. Ya. Man ya man yadhhab adhhab. Misalkan man yadhhab adhhab. Nah, dia enggak bisa menjadi isim dari kana. Paham sini? Ya, isim-isim syartiyah enggak bisa menjadi ya enggak bisa menjadi isim kana. Walaupun dia mubtada. Nah, ini dijelaskan di Kawakib Ad-Duriyah. Ya, fa inna tarfa'ul mubtada ma lam yalzam at-tasdir ka asma'i syart. Ya. Kemudian apalagi yang kedua, yaitu mubtada yang mahdzuf. Ini juga kata Al-Ahdal. Ya. Wala al-hadfu kal mukhbir anhu. Ya, demikian pula dari mubtada yang mahdzuf. Ya khobar, ya dari mubtada yang mahdzuf. Semisal ya, diberikan contoh oleh Al-Ahdal di Syarah Al-Mutamimah di Kawakib Ad-Duriyah, semisal alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Nah, ini salah sebagian ulama menyatakan ya. Mubtada'nya adalah mahdzub, yaitu huwa. Walhamdu, ya. Kemudian apalagi wala adamu tasrif. Ya. Dan mubtada yang tidak bisa ditasrif. Yang tidak bisa ditasrif. Yang bisa tidak bisa ditasrif dicontohkan oleh Al-Ahdal semisal kalimat tuba. Tuba, tuba itu nama pohon di surga atau nama surga. Ya, sering diterjemahkan ke kita beruntung gitu. Tuba lil mu'minin. Ini tuba adalah mubtada. Lil mu'minin khobar. Ya. Nah, ini enggak bisa dia jadi isim kana. Kenapa? Karena dia tidak dapat ditasrif. Ya. Dia jamid. Kemudian apa lagi? Ya. Banyak. Ya. Itu aja dulu ya. Itu dulu. Nah, kemudian kita masuk kata adha. Nah, coba saya tolong dibacain dong. Siapa di sini yang bacain? Ya. Coba Akbar bacain Akbar. Kadza dan badama al-ghafiyah. Wahya alati taqulu. Mana? Kada ai mislu kana. Kadaka ai mislu kana. Kadaka ai mislu kana abha farfa farfa biha al-mubtada'a isman aha fansib biha al-khabar wa dhalika kama fi qawlika fatha al-faqihu wa ru'an wa kadzalika wala farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wa dhalika kama fi qawlika wala zaidun sha'iman wa kadzalika baka farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wadhalika kama fi qawlika bata zaidun qa'iman wa kadhalika kamsa farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wadhalika kama fi qawlika amsa zaidun waliyan wa hakadha asbaha farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wadhalika kama fi qawlika asbaha al-badu syadidan wa hakadha sura farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wadhalika kama fi qawlika sura zaidun waliyan wa kadza laisa farfa biha al-mubtada'a isman laha fansib biha al-khabar wadhalika kama fi qawlika laisa zaidun qa'iman. Nah, ya, kata Al-Baijuri, demikian pula dengan ai misrukana adha. Demikian pula dengan adha. Ya. Ya, maksudnya apa? Terjadinya khabar ya di pagi hari. Ya. Di waktu apa? Adha, di waktu duha. Ya. Terjadinya khabar di waktu duha. Nah, kata beliau farfa biha. Ya, rafa'kanlah apa namanya biha dengan adha ini al-mubtada. Al-mubtada, mubtada rafa'kanlah dengan adha. Isman laha sebagai isim bagi dia. Wansib biha al-khabar dan nasabkanlah khabar dengannya. Ya. Wadzalika kama fi qaulika adha al-faqihu wara'an. Ya, contohnya adalah di waktu duha faqih menjadi seorang yang wara'. Demikian pula dengan dhalla. Ini terjadinya khabar di waktu dhalla, siang, siang hari. Ya, ini sama kata Al-Baijuri rumusnya. Farfa biha al-mubtada ismanha wansib biha al-khabar. Ya. Rafa'kanlah mubtada dengan dhalla dan ya nasabkanlah ya khabarnya dan nasabkanlah khabar dengannya. Contohnya ialah dhalla zaidun sha'iman, di siang hari Zaid berpuasa. Demikian pula dengan bata, ya, dengan bata, yaitu terjadinya khabar di waktu malam hari. Farfa bihal mubtada isman laha wansib biha al-khabar, yaitu rafa'kanlah mubtada dengannya sebagai isim bagi dia dan khabar nasabkanlah khabar dengannya sebagai khabar bagi dia. Ya, fi dzalika kama fi qaulika, contohnya bata zaidun qa'iman, di malam hari Zaid berdiri. Nah, ini diberikan pula dengan adha, rafa'kanlah mubtada dengannya sebagai isim bagi dia dan nasabkanlah khabar dengannya juga. Contohnya ialah amsa zaidun waniyan, amsa yaitu terjadinya khabar di waktu masa, sore atau malam. Ya, amsa zaidun goniyan, Zaid di malam hari menjadi orang yang goni, ya, orang yang kaya. Nah, atau contoh yang lain banyak. Ya. Amsa zaidun mutalian, lidurus, lidurusi. Zaid di malam hari mutala'ah pelajaran dia. Wahakadha asbaha, demikian pun dengan asbaha. Farfa bihan mubtada isman laha, ya rafa'kanlah mubtada sebagai isim bagi dia dan nasabkanlah khabar dengan dia. Contohnya ialah asbahal bardu syadidan. Ini ya asbaha maknanya terjadinya khabar di waktu pagi. Asbahal bardu, dingin di waktu pagi itu, syadidan, sangat menyengat, ya, menusuk. Atau kalau kita bikin kalimat yang lain, asbaha zaidun musallian. Zaid di waktu pagi sholat. Asbaha Zaidun, ya, dan seterusnya. Bikin aja khobarnya, Pak. Taliban dan lainnya. Rumusnya kan jelas. Dia ini merupakan isim, menasabkan khobar. Maha kata soro. Demikian pula dengan soro. Warfa bihal mubtada isman laha wansib biha al khabar. Sama ini, merafakan mubtada dengannya dan menasabkan ya khabar. Contohnya sara Zaidun ghaniyan. Ya, Zaid menjadi orang kaya. Ya, demikian pula dengan laisa. Maka rafakanlah mubtada dengannya dan nasabkanlah khabar. Contohnya laisa Zaidun qaiman. Laisa Zaidun qaiman. Zaid tidaklah berdiri. Ya, tidaklah berdiri. Nah, ini semuanya adalah fi'il. Ya. Semua berdasarkan kesepakatan kecuali laisa. Laisa terjadi khilaf. Namun jumhur menyatakan dia adalah fi'il. Nah, inilah yang sahih. Karena dia dapat dimasuki oleh ta'tanis. Apabila isimnya laisa berupa mu'annas. Yang fa'il majas bagi dia, kata Al-Baijuri. Laisat Hindun qa'imatan. Laisat Fatimatu ya, qa'imatan. Dan seterusnya. Namun menurut Al-Farisi Ibn Siraj dan yang lainnya, bahwasanya dia adalah isim, bukan fi'il katanya. Allah alam isa. Yang jelas dia adalah fi'il. Juga berikutnya lagi, catatan lagi, bahwasanya khobar mubtada yang menjadi khobar bagi kana dan akhwatnya, kalau dia dalam bentuk jumlah, kan khobar mubtada itu kan ada mufrad, ada ghairu mufrad, ya. Ingat ya pembahasan pekan lalu ya, ada mufrad dan ghairu mufrad. Kalau ghairu mufrad terbagi menjadi jumlah dan syibhul jumlah. Masih ingat ya pelajaran pekan lalu. Namun disyaratkan jumlah ya yang menjadi khobar dari kana, dia bukan jumlah talabiyah. Ya, dia bukan jumlah talabiyah dan juga bukan jumlah insaiyah. Nah, dia bukan jumlah talabiyah. Ini kalau kata Al-Ahdal di Kawakib Ad-Duriyah ya, ketika beliau menjelaskan wan tasiban yaitu menasabkan khabar bi syarti an la yakuna jumlatan talabiyah. Ya, itu dengan syarat jumlahnya itu bukan jumlah talabiyah. Artinya bukan dalam bentuk fi'il amar, bukan dalam bentuk fi'il nahyun. Ini yang talabiyah. Ya. Kemudian qala wala yakhwa. Nah, dibaca. Tolong dibaca di sini. Mirzab. Wala yakhwa annama taqaddama ya'malu bi al-qalbi wa amma ma sayati fa ya'malu bi al-qalbi. Wa huwa ismun. Ismun ya'malu bi al-qalbi. Wala yaqfa anna ma taqaddama ya'malu bila qaidin. Tidak samarkan lagi bahwa yang berlalu tadi yaitu dari kana sampai laisa ya, itu beramal tanpa syarat. Artinya tidak dipersyaratkan mesti didahului oleh ma masdariyah, oleh ma nafiyah, ya, atau tidak dipersyaratkan ya, isimnya mesti mendahului khobarnya dan seterusnya, itu tanpa syarat. Tanpa syarat. Nah, ini makna tanpa syarat, ya. Barakallahu fikum. Ya, qala. Wa amma ma sayati fa ya'malu bi qaidin. Nah, adapun yang datang sebagai berikut, yaitu dari rombongan ya, fati'a, infaka, zala, ya, dama, itu dan seterusnya, itu dia beramal dengan amalnya kana, tapi bi qaidin, dengan syarat. Wahuwa kismani, ada dua macam. Kismun ya'malu bi qaidin, ada satu kisim ya, bagian yang dia beramal dengan syarat. Syaratnya apa? Ayyakuna ya, min ba'di nafyin, yaitu dia mesti terletak setelah nafyun. Ya, au ma alhaqa bihi, atau yang disertakan dengan nafyun. Ya, contohnya apa aja? Fati'a, infaka, zalai. Ya. Tambah satu lagi, barih, bariha. Nah, ini dia maknanya sama semua. Senantiasa, selalu, ya, itu maknanya sama. Nah, fati'a, infakka, zala, ini adalah fi'il madi. Ya, ya zalu, nah, itu fi'il mudhari'nya. Zala, ya zalu, fati'a, ya, infakka, zala bariha, ini mesti didahului oleh nafyun atau yang disertakan dengan nafyun. Nah, ma bariha, ma zala, ma fati'a, man fakka, hakada. Ya. Nah, tapi ini dengan syarat zala, dia yang fi'il mudhari'nya adalah yazalu, bukan yang yazilu. Karena kalau yang yazilu itu tam. Ya, itu tam. Ya. Artinya apa? Hilang. Berbeda, ya. Dan juga bukan yang yazulu. Bukan zala yazilu atau bukan zala ya yazulu. Kalau zala yazulu maknanya zahaba, hilang, pergi. Kalau yang maknanya yazilu, bukan maknanya itu ya. Maknanya apa? Berbeda. Maza. Kalau yazilu. Nah. Fahadihi arba'uha. Maka ini empat. Ay arba'un hiya. Mimba' di nafyin. Maka yang dia terletak setelah nafyin. Aw ma'alha qabihi. Atau yang disertakan dengan nafyun. Ya. Minan nahyu wa du'a. Berupa an-nahyu dan du'a. Ya, minan nahyu wa du'a. Nah. Taib, barakallahu fiik. Ya, syaratnya dia mesti didahului oleh nafyun atau syibhun nafi. Kalau nafyun jelas ya. Ya. Kalau atau syibhun nafi, misal nahyun. Ya. Kasih la nahiyah jazimah. La tazalu qa'iman, la tazal qa'iman. Atau doa, la yazallahu muhsinan ilaik. Semoga Allah senantiasa berbuat baik kepada Anda. Nanti kita akan berikan contohnya insyaallah. Nah. Ya tadi. Maka menjadi jelaslah wadzalika kama fi qaulika, yang demikian itu ya, sebagaimana dalam ucapan Anda, ma fati'a zaidun aliman. Zaid senantiasa berilmu, man faka amrun mustaqiman. Amr senantiasa istiqomah. Mazala bakrun salihan. Bakar senantiasa salim. Ma bariha khalidun muti'an. Ya, Khalid senantiasa taat. Wa inna masyuritu fi hadalika li'anna bimakna nafyi. Dan ini disyaratkan demikian, yaitu didahului oleh nafyun, karena ini semua maknanya adalah nafyun. Fa idza dakhala 'alaiha an-nafyu aw shibhuhu inqalabat isbatan fa yustafadu minha al-istimraru al-maqsud hina idzin. Apabila nafyun atau syibhuhnya masuk ke dalamnya, maka inqalabat isbatan, maka berubahlah menjadi isbat. Karena sebelum masuk nafiyah sebelum masuk nafiah dia menafikan. Dia menafikan. Ya. La yazalu Zaidun qa'iman. Ya, Zaid senantiasa berdiri. Kalau sebelum adanya la, enggak. Zaid tidak berdiri. Masuk nafiyun lagi atau syibahnya, maka inqalabat isbatan. Maka berubah menjadi penetapan. Fa istafadu minha al-istimrar wa al-maqsud. Maka diambillah faedah dari dimasukkannya an-nafyu di sini, istimrar al-maqsud. Itu langgengnya sebuah hal yang dituju hina idin pada saat itu. Nah, ayanto, tafadhol. Wa innama sumiyat dzarfiyatan niyabatiha an dzarfi wa hiya allati takunu masdariyatan ikawmiha alatan fi ta'wil al-fi'li alladhi ba'daha bimasdari wa dzalika kama fi qawlika la ashabaka ma dama la ashabuka kama fi qawlika la ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilaika. Ayat mudata dawamin taraddudin taraddudi ilaika. Kalau lam takun dama ba'dama al-mazmurati lam ta'mal al-amala al-mazmur bal yakunu al-mansubu biha halan. Hasbuk, cukup dulu. Kemudian kisim yang beramal dengan syarat itu ayakuna ba'dama adzorfiyah al-masdariyah, yaitu yang dia mesti terletak setelah ma al-masdariyah dzorfiyah. Ini setelah, dia mesti setelah ma masdariyah dzorfiyah. Ya, ini hanya ma'dama ya, hanya ma'dama. Contohnya dia hanya madama, dama, enggak ada fi'il mudhari'nya. Ya. Qala. Wa huwa ma asyara ilaihi bi qouli kadza kama dama. Inilah yang diisyaratkan oleh al-Amri di dalam ucapan beliau, demikian pula dengan dama. Bi syarti an takuna ba'dama adzarfiyah. Yaitu dia mesti dengan syarat dia mesti terletak setelah ma adzarfiyah. Wa inna ma summiyat adzarfiyah. Kenapa dia dinamakan zorfiyah? Liniyabatiha anil zorfi. Karena dia menggantikan zorof. Wahualati takunu masdariyah. Wahialati takunu masdariyah. Yang dia inilah masdar. Likauniha alatan fi ta'wilil fi'li. Karena statusnya menjadi alat yang akan mentakwilkan fi'il alladzi ba'daha bimasdarin, yang terletak setelah ma mas, setelah ma ya masdariyah tadi fi, ada di depannya ada fi'il, dia akan mentakwil fi'il tersebut menjadi masdar. Wa dzalika kama fi qaulika, yang demikian itu sebagaimana ucapan Anda, la ashabuka ma dama zaidun mutaraddidan ilaika, aku tidak akan berkawan dengan Anda selama Zaid ragu terhadap Anda. Nah, itu mentakwil masdar. Madda. Ya, madama menjadi muddah. Muddata. Ai muddata dawami. Apa dawam? Ya, zorof dari, apa namanya? Masdar dari dam. Zorfiyah. Ya, dia zorfiyah. Dia pengganti sebagai dzarfiyah muddata, muddata masdar. Apa dzaraf? Dzaraf zaman. Muddata dawami taradduni Zaidin ilaika. Selama langgengnya terusnya Zaid ragu terhadap Anda. Walau lam takun dama ba'da al-madhkurah lam ta'mal amal al-madhkur bal yakunu al-mansub biha halan. Nah, seandainya ya, dama itu ya, laulam takun dama ba'da al-madhkurah, seandainya dama tidak terletak setelah ma yang disebutkan, ma masdariyah dzarfiyah, maka dia tidak beramal dengan amal ini yang telah dibahas ini. Bal yakunu al mansubu biha halan, namun mansubnya adalah hal, ya, mansubnya adalah hal. Nah, ini jelas ini ya. Ya, jadi ma dinamakan masdariyah dzarfiyah, saya ulangi lagi ya, karena ma dan lafadz dama yang dimasukinya bisa ditakwil masdar. Ya. Nah, tapi kalau ma itu bukan ma masdariyah, maka dama tidak bisa beramal. Atau ma-nya bukan ma masdariyah, ma-nya ma nafiyah, maka enggak bisa beramal. Ma dama syai'un, nah itu enggak bisa beramal. Atau berupa masdariyah saja, bukan dzarfiyah, juga enggak bisa beramal. Ya, kalaupun beramal itu bukan khobar dari dama, tapi hal. Yujibuni madumta sahihan. Ya. Yujibuni madumta sahihan. Ya. Maka itu hal sahihan, bukan khobar dari dama. Nah, berikutnya summa inna hadhihi al-af'al, ya. Fadhal dibaca sini berikutnya. Ya. Siapa? Pak Pardi. Summa inna hadhihi al-af'al ma la yasmuhu aslan wa huwa laysa fi farqan badama ala sufahihi. Wa minha ma yatasarrafu tasarrufan tasarrufan sama wa huwa al-baqi wa hukmun tasarrufi minha hukmuha kama asara ilayhi bi qawlihi wa kullu ma sarraftahu mimma sabaqa min al-af'ali min masdarin wa qaylihi kal-amri mudhari iltahaq itu kan di matan terus iltahaq fi'il madi ala al-lafi wa al-nashr murattabi li'annahu mislu lil-thani biqawlihi ka qawlika kun sadiqan wa la takun mujafiyan wa lil-awwali biqawlihi unzur liqawli musbihan wa fi nasqa musafiyah. Baik, sudah cukup. Sudah hasbuk. Ya, kita bahas matan dulu itu di atas. Ya. Yang beliau menyatakan wa kullu ma sarrafathu mimma sabaq min masdarin wa ghairihi bihi iltahaq. Dan lafaz yang ditasrif dari kana dan ya, sesamanya ya, berupa masdar dan yang lainnya berupa masdar wa ghairihi dan yang lainnya maksudnya selain masdar adalah fi'il mudhari, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, ya. Itu kana, yakunu, kaunan, kainun, ya, kun. Nah, itu asbaha yusbihu asbih. Nah, taib, ini dia mutasarrif. Ya, iltahaqqa itu disertakan juga. Yang lain, kakun, semisal kun fi'il amr, sadiqan. Nah, sadiqan khabar. La takun. Nah, lihat, takun fi'il mudhari majzum. Mujafian. La takun mujafian, isimnya domir mustatir, takdiruhu huwa anta. Mujafian, janganlah anda menjadi orang yang mujafi, yang hatinya keras. Ya. Wanzur likauni musbihan muwafian. Unzur likauni, kaun. Kaun itu masdar, kana yakunu kaunan, tapi dia beramal. Unzur likauni musbihan, musbihan khabar dari kaun. Lihatlah keadaanku. Ya, mana khabar dari mana isim dari kaun? Itu domir ya mutakallim. Unzur likauni musbihan. Lihatlah keadaanku yang musbihan muwafian, yang selalu menepati janji. Nah, kata beliau, kata Al-Baijuri di sini, ya. Sumahat inna hadil af'al minha ma la yatasarraf aslan. Dari fiil-fiil ini ada yang enggak bisa ditasrif sama sekali. Wa huwa laisa, yaitu laisa. Laisa itu enggak bisa ditasrif, enggak ada fiil madinya, fiil mudhari'nya. Laisa yalisu enggak ada. Ittifaqan, secara kesepakatan para ulama. Wadama, demikian pula dengan dama. Dama enggak ada fiil mudhari'nya, ala sahih, berdasarkan pendapat yang sahih. Nah, berarti kalau pendapat yang ya yang muqabil dari sahih, dapat dama ada fiil mudhari'nya dong. Iya, ada. Apa fiil mudhari'nya? Yadumu. Nah, yadumu, tapi ini enggak sahih. Wa minha ma yatasarrafu tasarrufan naqisan. Nah, juga ada yang ya ditasrif tapi dengan tasrif yang kurang. Ya, dengan tasrif yang kurang. Apa maksudnya ditasrif yang kurang? Fi'il amr dari mas ya dan masdar dari empat fi'il ini tidak bisa diamal seperti kana. Artinya fi'il amrnya enggak bisa beramal. Masdarnya juga enggak bisa beramal. Dia hanya fi'il madi dan fi'il mudhari, naqis. Ya, naqis itu maknanya. Ya. Wa huwa zala wa akhwatuhu. Itu apa? Zala dan akhwatuhu. Yang maknanya sama dengan zala yazalu. Ya. Yang maknanya sama dengan zala yazalu. Infa bariha, infaka, fatia, itu. Ya. Zala, nah ini hanya ke fi'il mudhari. Nah. Yaitu bariha yabrahu, infakka yanfakku, fati'a yafta'u, zala yazalu. Nah, itu hanya itu aja. Kalau dia fi'il amr enggak bisa beramal. Ya. Enggak bisa beramal. Qala wa minha ma la yatasarrafu tasarrufan tamman. Ya, dan juga ada yang dapat ditasrif dengan tasrif yang sempurna. Wa huwa al-baqi. Itu selain dari itu. Apa aja? Sara, asbaha, bata, zala, kana. Nah, itu bisa ditasrif dengan tasrif yang sempurna. Yaitu punya fi'il madi, fi'il mudhari, fi'il amr. Nah, ini tasrif dengan tasrif yang tam. Ya. Kalau jelasin contoh-contohnya tadi. Ya. Wa hukmul mutasarrifi minha hukmuha kama asyara bi qawlih. Dan hukum yang fi'il yang mutasarrif dengannya hukumnya ini sebagaimana yang diisyaratkan oleh Al-Amriti, wa kullu ma sarrafathu bima sabaq. Oh, sorof tahu ya. Dan setiap fi'il yang sorof tahu, yang anda tasrif, yang dapat anda tasrif, mimma sabak dari yang sebelumnya, min masdarin dari berupa masdar wa ghairihi dan yang lainnya, fi'il mudhari, fi'il amar, ya, iltahak. Ya. Sertakanlah dan yang menyertainya. Ya, disamakan dengan iltahak, artinya disamakan dengan fi'il madinya. Disamakan dengan fi'il madinya. Ya, kullu ma sarraftahu mimma sabaqa minal af'al dari fi'il-fi'il min masdarin wa ghairi dari berupa masdar dan yang lainnya berupa kal amri wal mudhari. Ya, semisal fi'il amr dan fi'il mudhari bihi iltahak. Ya, disertakan, diserupakan dengan beramal fi'il madinya ay iltahak bihi fi'il madhkur. Yaitu disertakan sebagaimana yang telah disebutkan. Ya. Summa masala dzalika 'ala al-lafi wan nashri. Kemudian beliau memberikan contoh dengan bentuk laf dan nashr. Ya, dengan bentuk laf dan nashr. Ya, pada kalimat kun shadiqan la takun mujafian, undur likauni musbihan mufafian. Nah, lafat laf itu, laf itu secara bahasa kan melipat. Ya. Artinya apa? Melipat atau menghimpun dua hal atau lebih. Ya. Nasyar itu artinya apa? Menyebarkan. Maksudnya apa laf dan nasyar? Ini dalam ilmu balaghah ya. Yaitu apa ya? Menyebutkan beberapa makna kemudian menentukan makna masing-masing. Masing-masing satuannya secara umum. Kurang lebih begitulah. Fima adzkur ya. Ya. Ini laf wan nasr. Ya. Ghairi al-murattab. Yang dia ghair al-murattab. Artinya lafaz yang ghair murattab ini, yang lafaz yang disebutkan itu tidak tertib. Ya, tidak tertib. Kun shadiqan la takun mujafian. Unzur likauni musbihan muafian. Nah, itu enggak tertib. Enggak berurutan. Li'annahu ya. Masalah lisani biqaulih ka ka qaulika kun shadiqan. Karena beliau memberikan contoh untuk yang kedua. Dengan ucapan beliau kayak seperti ucapan dengan ucapan beliau seperti ucapan anda kun shadiqan. Ya. Wala takun mujafian. Walil awal. Contohnya unzur likauni musbihan muafian. Ya, kalau dalam nuskah yang lain musafian. Ya, musafian. Nah, tadi apa maknanya? Lihatlah padaku, lihatlah diriku, keadaanku yang selalu menepati janji. Ya. Yang dimaksud tasrif tam nisbi ya. Karena maf'ulnya enggak ada. Itu hanya nisbi aja. Maf'ulnya itu tetap majas. Ya. Kemudian ya kana dan isimnya dapat dihadaf. Ya, ini enggak disebutin ya oleh beliau. Kana dan isimnya itu dapat dihadaf kapan? Kalau terletak setelah lau. Ya, terletak setelah lau. Ya. Itu misalkan mengatakan misalkan itini bidabatin walau himaron, datangkanlah kepadaku dabah hewan walaupun cuman himar, walau himaran. Baik, ini setelah lau. Yang kedua, kana dan isimnya dapat dihadap setelah in. Setelah in. Ya. In syartiyah tentunya. Al-mar'u majzi bi amalih. Seorang akan dibalas sesuai dengan amalnya. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. In khairan fa khairun. Maksudnya apa? In kana amaluhu khairun, khairan fa khairun. Itu. In syarran, maksudnya in kana amaluhu syarran fa syarrun, maka jelek pula balasannya. Itu ya. Kana dan isimnya dapat dihadap apabila terletak setelah in syartiyah dan setelah lau. Apalagi bahasan dari kana. Ya. Fi'il mudhari nun yang ada di fi'il mudhari kana yakunu, itu nun itu dapat dihadap. Jadi aku. Jadi aku. Kan aku nu, jadi aku. Itu dapat dihadap. Ini sudah kita bahas ya. Di mana kita bahas? Hah? Oh, di ta'jilun nada. Di ta'jilun nada ya. Lam aku bagia. Di kajian ta'jilun nada ya, kemarin Ahad ya. Tapi dengan beberapa syarat. Ya. Yaitu simpelnya aja kalau ditajilun ada, setelah nun tidak boleh berupa huruf yang mati. Ya. Enggak boleh berjumpa dengan sukun. Ya. Enggak boleh berjumpa dengan sukun. Di depan yakun, akun, itu misalkan ada al, enggak boleh. Lam yakunil ladina kafaru, itu enggak bisa dihadap. Enggak bisa lam yakun. Mesti nunnya disebutkan. Lam yakuni alladina, ada al sukun, enggak bisa. Dia mesti huruf yang hidup. Lam yaku zaidun qaiman. Lam aku bagian. Lam yaku. Baik. Antum mengatakan lam yakun zaidun qaiman mesti boleh. Ya. Nah, juga dia fi'ilnya itu majzum. Dia fi'il mudhari'nya itu majzum dengan lam. Majzum dengan lam. Nah, kemudian setelah nun, setelah yakun atau akun, tidak boleh ada domir mutasil. Tidak boleh ada domir mutasil yang mansub. Kalau di depannya domir mutasil yang mansub, ya, maka nun tidak boleh dihadap. Misal hadis Ibn Soyad yang digadang-gadang katanya sebagai dajjal, Umar mau membunuh, kata Nabi, in yakunhu fala yusallitu alaihi. Kalau benar itu dia, maka engkau enggak akan mampu menguasainya, mengalahkannya. Wa illa yakunhu fala khaira fi qatlih. Kalau itu ternyata bukan dia, maka enggak ada kebaikan dalam membunuhnya. Ya, enggak boleh dihadap. Iyakuhu, enggak boleh. Wa illa yakuhu, itu enggak boleh. Mesti yakunhu. Ya. Nah, ini antum bisa merajah lagi ke ta'jilun nada. Kenapa dibuang nun? Ya, ditakhfif, meringankan aja. Ya. Nah, walamma faragha minal kalami ala kana wa akhwatiha, syara'a fil kalami ala inna wa akhwatiha, haitsu qala inna wa akhwatuha. Ini besok insyaallah. Ketika beliau sudah selesai membahas tentang kana wa khatuha, maka beliau memulai pembahasan tentang inna wa khatuha besok insyaallah. Kun fil amr.